Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ittaqillaha haythuma kunta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selalu bersolawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang soleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumul akhir. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam meniti jalan beliau. Amin Allahumma amin. Para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, di sore hari ini mohon maaf kemarin tidak bisa kajian di sore hari. Sore hari ini mari kita lanjutkan lagi kajian kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang kita jadwalkan sore ini adalah kisah Ashabul Quryah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat ke-13 sampai ayat ke-29. Nih, monggo bisa disimak. Nanti ya, yang akan kita bahas nanti adalah kitab dari karangan dari Syekh Mahmud Al-Misri, tapi kita sampaikan beberapa pelajaran dari karangan dari Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, Ma'ah Qasasis Sabiqina fil Quran. Pertama adalah yang beliau bahas itu tentang Israiliyat yang ada dalam kisah ini. Tentunya seperti kisah-kisah sebelumnya, kisah ini juga ditambahi dengan kisah Israiliyat. Namun sikap kita terhadap si kisah Israiliyat adalah tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkannya. La tusaddiquhu wa la tukadzibu. Ini sikapnya adalah jika itu tidak disampaikan oleh Rasulullah dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan membenarkannya dan jangan mendustakannya. Maka sebagian ulama ada yang menyebutkan dalam kitab-kitab tafsir dengan rawi dan status keadaan sanadnya. Kemudian status riwayat itu apakah lemah atau tidak. Banyak Israiliyat yang disebutkan dalam kisah ini ya, tetap seperti yang sebelumnya berkaitan tentang nama, nama tempat, kejadian yang detail ya, dan lain sebagainya. Mari kita baca dulu. Ashabul Quryah. Kana hunaka fi ihdal qura malikun zalimun kafirun billah. Jadi suatu masa di suatu tempat itu ada seorang raja yang zalim kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'ala nafsahu ilahan min dunillah. Dia menjadikan dirinya sebagai tuhan selain Allah dan memerintahkan kepada masyarakatnya untuk menyembah dirinya dan menjadikan dirinya sebagai tuhan dan masyarakatnya pun ikut kepada penguasa itu dan menyembahnya. Wa kana hadzal malik lahu junudun wa a'wan. Raja ini memiliki pasukan, tentara-tentara dan penolong. Yang tashiruna baina ar-ru'ayyah, yang tersebar di antara masyarakat di umatnya. Fa idza 'alimu anna hunaka rajulan amana billah, kalau mereka itu pasukan itu mengetahui ada seseorang yang beriman kepada Allah, mereka langsung mengabarkan kepada raja dan diperintahkan supaya orang itu dipenjara kemudian dibunuh di hadapan manusia supaya menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin beriman kepada Allah. Wadhalla an-nas ya'ishuna fi hadzal jawi al-mur'ib. Manusia hidup dalam kondisi, dalam yang keadaan yang sangat menakutkan. La yastati'u wahidun minhum an yu'lina imanahu billah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa dan berani menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Illa wa sawfa yakunu masiruhu asijan thumma al-qatl. Kecuali pasti nanti endingnya mereka akan dipenjara dan dibunuh. Di suatu hari Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan yang besar terhadap penduduk di wilayah itu. Maka Allah mengutus dua utusan yang mulia. Yang disebutkan dalam kisah Israiliyah itu namanya Paulus dan Yohana, atau mungkin kita lebih populer dengan nama Yohanes. Paulus dan Yohana, dengan Yohanes alaihima assalam. Ya, seorang atau dua orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, tapi ini disebutkan dalam kisah Israiliyah nih. Kita biar tahu juga kisah Israiliyah tentang kisah di surat ini. Wa kana labudda ayabhatha an tariqatin lidukhuli ala ahli hadhihi alqaryah. Keduanya harus mencari cara bagaimana bisa masuk ke desa atau ke kampung itu, ke wilayah itu. Min ajli da'watihim ilallah, untuk menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, duna ayastadima ma'al malik, tanpa bersinggungan, tanpa bertabrakan dengan si raja. Jadi jangan sampai benturan dulu di awal itu dengan raja. Dakhala Paulus wa Yohanes, Paulus dan Yohanes alaihi wassalam, itu memasuki kampung dan wilayah itu. Kitab da'rih latad da'wah ilallah, untuk memulai berdakwah di jalan Allah di kampung itu. Yang mana kampung saat itu atau wilayah negeri saat itu mereka menyembah rajanya, ya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa bainama huma yasirani fi shawari tilkal qaryah, di saat beliau berdua itu berjalan di tengah jalanan di negeri itu, bertemu dengan seseorang yang sedang menggembala kambing, yang disebut dengan ini namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar, nama ini juga tentunya disebutkan dalam kisah Israiliyat. Fajalasa ma'ahu, keduanya duduk bersama penggembala itu. Wa akhadha yukallima lihi anillahi, keduanya berbincang-bincang tentang Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kekuasaannya, ayat-ayatnya, tanda kebesarannya di alam semesta ini. Wa akhbarahu annallaha khalaqan nasa liya'buduhu, dan mengabarkan kepada orang itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tujuannya untuk menyembahnya dan mentauhidkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa amana Habib An-Najjar, akhirnya Habib An-Najjar ini beriman. Nih, maksud wa bainama huwa yasiru ma'ahuma, di saat keduanya atau dia berjalan dengan dua utusan Allah itu, id akhbarahu anna mu'jizatuhuma hiya syifaul mardha. Nih, keduanya mengabarkan kepadanya bahwa mukjizat dari keduanya itu adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ini kebetulan nih, Habib An-Najjar itu punya seorang anak, nah, ya, yang gila. Yohanes dan Paulus mengusap anak itu, faqama sahihan, langsung sehat, mu'afan minal junun, sembuh dari penyakit gilanya. Alima katsirun min ahli qaryati bi anna ibnu Habib An-Najjar qad syufiya ala yadi hadain ar-rajulaini. Orang-orang pada tahu, penduduk situ pada tahu bahwa putra dari Habib An-Najjar itu disembuhkan oleh kedua orang dari utusan Allah. Walam ya'lam minnas annahuma minal anbiya. Tapi orang-orang tidak tahu kalau keduanya adalah nabi. Wantasyara khabaruhuma, akhirnya kabar itu tersebar. Wa asbahan nas ya'tuna ilaihima, orang-orang mendatangi kedua utusan itu. Min ajli tadawi wasyifa, tujuannya adalah untuk berobat dan supaya sakitnya disembuhkan. Faqad ja'alahum Allahu 'azza wa jalla sababan fi syifai katsirin minan nas. Ya, kedua utusan Allah itu menjadi penyebab sembuhnya banyak orang yang tinggal di sana. Wa kana idza ja'ahuma maridun yuridu syifa ya'ridu 'alaihi al-iman billah ba'da an yu'alijahu bi fadlillahi jalla wa 'ala. Kalau ada seorang yang pasien yang mendatangi keduanya menginginkan sembuhan, kesembuhan, Maka kedua utusan Allah itu menawarkan kepadanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di supaya apa beriman itu setelah sembuh, setelah diobati dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa sami'a bihima hadzal malik adh-dhalim. Akhirnya perbuatan itu terendus oleh seorang raja yang zalim, mendengar kejadian itu. Setelah kabar itu didapatkan melalui mata-mata dan jasus. Wa'alima annahuma yad'wani an-nasi li'ibadatillah. Raja tahu bahwa keduanya menyeru kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsala ilaihima faji'a bihima wa waqafa amama al-malik. Keduanya dijemput, dibawa ke hadapan seorang raja tadi. Wa tuliba minhumā an yasjuda lil-malik. Keduanya diminta, dipaksa untuk sujud kepada raja sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini sujud di hadapan raja yang zalim itu. Fa rafa'a ayyasuda. Keduanya menolak untuk bersujud. Fa qala al-malik limadza lam tasjuda li? Kenapa kamu tidak mau sujud kepadaku? Keduanya menjawab li annana la nasjudu illa lillahi jalla wa ala. Karena kami tidak bersujud melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana Allahu la yujad fil kauni ilahun ghairi. Akulah raja itu. Akulah Allah Subhanahu wa taala. Akulah Allah. Tidak ada di alam semesta ini Tuhan selainku. Keduanya menjawab bal anta abdun dhaifun, bahkan kamu adalah seorang hamba yang lemah. Wallahu fatirus samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fa saraha al malik fil junudi wa qala lahum, raja tadi langsung teriak di hadapan pasukannya, dha'uhuma fis sijn, masukkan keduanya ke dalam penjara, ila ayyahina mau'ida qatlihima, sampai ayyahina mau'idu qatlihima, sampai datang waktu nanti dia dibunuh, keduanya dibunuh. Paulus dan Yohanes, nama yang disebutkan ini dalam kisah Isra Mi'raj ini, keduanya dimasukkan ke dalam penjara. Washtaghala wa shaghala aidan fi sujni bidda'wah ila Allah. Di penjara itu juga masih berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keadaan para dai, para ustaz yang dimasukkan ke dalam sijen penjara, justru mereka bisa berdakwah di dalam dan mengajak orang untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alima ahlul qaryati bi khabari ar-rasulaini wa ma'a dhalika lam yataharraku. Penduduk kampung wilayah itu mengetahui kabar dari kedua utusan Allah itu, akan tetapi meskipun demikian mereka tidak tergerak. Ya, kenapa? Karena mereka telah ridha dengan kekufuran dan tetap menyembah raja tadi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fitilkal asna arsalallahu ila ahli hadhihi alqaryah rasulan thalithan. Di kesempatan yang berikutnya Allah mengutus lagi seorang rasul utusan kepada orang yang penduduk atau kepada penduduk daerah itu. Nih, Allah utus rasul yang ketiga. Ya, kalau dalam riwayat Isra'iyah disebut dengan Syam'un alaihi salam. Syam'un. Ja'a Syam'un alaihi salam wa dakhala al-qaryah liyad'u an-nas ila ibadatillah. Syam'un masuk ke kampung itu untuk menyeru manusia kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Falaqiyahu Habib An-Najjar. Sama bertemu dengan Habib An-Najjar. Alladhi amana 'ala yadi Paulus wa Yohanes. Yohana. Yaitu Habib Najjar yang sebelumnya beriman kepada atau melalui tangan Paulus dan Yohanes alaihi wasallam. Faqala li Syam'un, dia berkata kepada Syam'un, ihdhan min ahli hadhil qaryah, hati-hati dengan penduduk kota ini, dengan penduduk negeri ini. Fa inna shimatuhumul ghadr wal khiyanah, karena tabiat mereka itu adalah berkhianat dan apa itu, mengingkari janji. Khianat. Wahdhar min al-malik fa innahu zalimun kafir, hati-hati dengan raja, dia zalim dan kafir. Fadakhala Syam'un ila al-qaryati 'ala annahu ahadul aghnia. Syam'un masuk ke kampung wilayah itu, ke negeri itu, 'ala annahu ahadul aghnia. Jadi dalam sebagai seorang yang kaya. Sebagai seorang yang kaya. Hatta istata'a ayyata'arraf 'ala ba'di al-wuzara, sampai bisa mengenal menteri-menteri yang menjadi sebab untuk bisa mengenal raja. Wa ayyajlis ma'ahu hatta sara wahidan min julasa'i, dan duduk bersamanya bisa menjadi orang pentingnya raja. Salah satu orang yang duduk di samping raja, duna ayarif al-malik annahu rasulun min indillah, tanpa raja tahu bahwa dia adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-malik yuhibbuhu wa yahki lahu adaqqa asrarihi wa tafasila hayatihi. Raja ya, mencintainya, utusan Allah tadi mencintai dan menceritakan kepadanya rahasia-rahasia dan detail-detail kehidupannya ya, kepada Rasul tadi. Di suatu hari hakalahul malik, kisah Paulus atau Paulus wa Yohana. Suatu hari dia menceritakan kisahnya Paulus dan Yohana alaihi wassalam. Wa kaifa annahu lamma alima annahuma yad'ani an-nasi li ibadatillah wad'ahuma fi as-sijad ila ayyam rabbikatlihima. Dia juga menjelaskan kepada Rasul utusan Allah itu bahwa ketika raja tahu keduanya itu menyeru manusia kepada Allah atau beribadah kepada Allah, raja langsung memasukkan keduanya ke dalam penjara dan nanti akan diperintahkan untuk dibunuh. Saman berkata, "Ma ra'yuka fi an ta'ti bi hadzain ar-rajulaini?" Bagaimana menurut pendapatmu kalau seandainya orang itu kita datangkan di sini, wa unadziruhuma, dan aku akan mendebat keduanya di hadapanmu, lina'lam, supaya kita tahu, in kana shadiqin aw kadzibin, apakah keduanya itu benar atau dusta. Fa amara al-malik al-haras bi ihdharihima, raja memerintahkan kepada penjaga untuk mendatangkan kedua utusan Allah yang sebelumnya tadi. Faji'a bihima, kedua didatangkan, wa waqafa amama al-malik wa amama Syam'un alaihi salam, berdiri di hadapan raja dan Syam'un. Fasa'alahuma Syam'un wa ka'annahu la ya'rifuhuma, Syam'un ini pura-pura bertanya kepada keduanya seakan-akan tidak kenal. Sami'tu annakuma tashfiyanil mardha, aku mendengar kalian berdua itu bisa menyembuhkan orang sakit. Keduanya menjawab, nahnu la nashfi ahadan walakinallahu wasyafi, kita tidak menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Antuma ta'budani ilahan ghairu hadzal malik, kalian berdua menyembah Tuhan yang tidak disembah oleh raja ini, atau kalian berdua menyembah Tuhan bukan kepada raja ini. Naam, iya, na'budullah fatiras samawati wal ard, kami menyembah Allah ini pencipta langit-langit dan bumi. Ma burhanukum ala dinikuma, ini apa menjadi bukti dari agama kalian berdua, ini kata Syam'un. Qala nubri al-akmah wal abros, kami bisa menyembuhkan atau kita bisa menyembuhkan orang yang apa ini, berpenyakit kusta dan penyakit buta, bisa menyembuhkan banyak penyakit tentunya ya. Faja'u lahuma bi ghulamin akmah mamsuhul 'ainaini, maka orang-orang semuanya mendatangkan kepadanya, kepada keduanya, seorang anak muda, seorang anak yang buta akmah, ini matanya ini rata. Jadi maudhi'u 'ainaihi kal jabhah, mata itu seperti keningnya, berarti kan rata. Keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat mata itu langsung terbelah. Dan anak muda itu langsung bisa melihat. Raja langsung kaget dengan yang dia lihat. Aha huna ghulam mata mundu sab'ati ayyamin. Raja langsung berkata, ini ada seorang anak muda yang sudah mati semenjak 7 hari yang lalu dan aku belum menguburnya. Hatta yaji abuhu, sampai bapaknya datang. Fahal yuhyihi rabbakuma, rabbukuma, apakah rabb kamu, kalian berdua itu bisa menghidupkannya? Qala na'am, keduanya menjawab iya. Keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terang-terangan. Wada' Syam'un rabbahu sirran. Dan Syam'un, utusan Allah yang ketiga itu juga berdoa, tapi sembunyi-sembunyi, diam-diam. Fa ahyallahu al-mayyit, ya Allah menyembuhkan mayit, menyembuhkan si mayit itu. Wa qama yukhatibun nas wa qala lahum, dia berdiri menyeru kepada manusia, berkata kepada mereka, inni mitu mundu sab'ati ayyam. Jadi mayat tadi bangkit, aku sudah mati semenjak 7 hari yang lalu. Wa wujudtu musyrikan. Dan aku sebagai orang yang musyrik. Wa udkhiltu fi sab'ati min awdiyatin nar. Aku dimasukkan di salah satu dari bukit di neraka. Lembah atau bukit di neraka. Fa uhadzirukum ma antum fihi. Aku ingatkan, peringatkan kepada kalian, fa aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Ini orang yang mati dihidupkan itu menyeru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arada Sam'un alaihi salam an yaskhara min al-malik wa an yubayyana lahu bil adillah annahu ala dhalalin mubin. Ya Sam'un hendak menjelaskan kepada raja dengan bukti-bukti bahwa dia itu ada dalam kesesatan yang nyata. Karena dia mengira bahwa dia adalah Tuhan selain Allah. Sam'un berkata kepada keduanya, laqad ra'aitu ma sunatuma. Ma sunatuma. Aku telah melihat apa yang kalian berdua lakukan. Walakinnal malik yaqulu innahu ilahun. Tapi raja ini mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Wa annahu yashfi al-mardha. Dan dia bisa menyembuhkan sakit. Wa yaradul a'ma. Bisa mengembalikan penglihatan orang yang buta. Fa amara Sam'un faji'a bi rajulin a'ma. Sam'un memerintahkan seseorang untuk mendatangkan orang yang buta. Wa talaba Sam'un minal malik yarud 'alaihi basara. Minta kepada raja supaya bisa mengembalikan penglihatannya. Fa waqafa al malik ha'iran 'ajizan la yadri madza yasna. Ini raja bingung, ini mau bikin apa, berbuat apa bingung. Enggak tahu apa yang harus diperbuat. Karena memang dia enggak bisa berbuat apa-apa. Lantas Paulus dan Yohanes tadi yang utusan Allah yang pertama, dua orang tadi yang diutus Allah berkata kepada orang yang buta itu, "Udda basiran, udda basiran." Kembalilah melihat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang itu bisa melihat. Di sini Sam'un berkata kepada raja, "Ayyuhal Malik, laqad dhahara 'ajzuka wa faqruka wa ra'aitu kaifa anna Allah akramana bihadhihi al-mu'jizat." Wahai raja, telah tampak jelas kelemahanmu dan kefakiranmu. Dan kamu melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kami dengan mukjizat ini. Lita'alam, supaya kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Fa nahnu tsalatsah rusulun min indillah. Kita bertiga ini adalah rasul utusan Allah. Fa amin billahi. Berimanlah kamu kepada Allah. Fa huwa khairun laka minad dunya wal akhirah. Itu lebih baik bagimu daripada dunia dan akhirat. Ghadibal malik ghadaban syadidan. Raja langsung murka, semurka-murkanya. Walam yu'min bal izdada kufran wa inadan. Ya. Jangankan beriman, mereka atau dia justru tambah kufur dan tambah pengingkarannya. Wa amara bi wad'ir rusul ats-tsalatsah fi sijan. Ya, raja memerintahkan kepada pasukannya supaya tiga utusan Allah itu dimasukkan ke dalam penjara. Wa a'lana annahu sayatimmu qatluhum ghadan. Dan mengumumkan besok mereka semua dibunuh di hadapan manusia, di depan kerajaan. Watajamma'ul qaryati fil yaumit tali, di hari berikutnya nih penduduk di ya sekitar itu berkumpul untuk menyaksikan pembunuhan tiga rasul utusan Allah tadi di hadapan seorang raja, jadi di depan kerajaan. Fanada 'alaihim ar-rasul. Dia menyeru, dia menyeru kepada atau rasul menyeru kepada mereka, wahai sekalian manusia, berimanlah kalian kepada Allah. Kami ini adalah utusan Allah kepada kalian. Kami datang untuk menyeru kalian untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Penduduk di sana berkata, nahnu natasha'amu minkum wa min da'watikum wa sawfa naqtulukum wa narjumukum bil hijar. Ini. Jadi at-tasha'um ini atau at-tatayyur, tatayyarna bikum, ini yang disebutkan dalam ayat. Selalunya orang itu atau di dalam ayat yang juga disebutkan bahwa suatu kaum itu ketika disuru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingkar, itu menisbatkan segala keburukan, takdir buruk yang terjadi itu kepada para rasul. Ya, kalian itu menjadi sebab, ini, sebab kehancuran, menjadi sebab kemalaratan atau sebab bencana atau sebab Apalah segala hal yang buruk itu dinisbatkan kepada rasul-rasul utusan Allah. Nahnu natasya'amu bikum. Jadi kesialan yang menimpa kami itu disebabkan oleh kalian dan dakwah kalian. Kami akan membunuh kalian, akan merajam kalian dengan batu. Faqala ar-rusul, para utusan Allah berkata, innakum qaumun musrifun. Sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas, orang yang berlebih-lebihan. Faqad kafartum billahi wa 'abadtum rajulan dha'ifan. Kalian telah kufur kepada Allah, menyembah seseorang yang lemah. La yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an. Bahkan dia sendiri tidak bisa menolak kemadharatan dan memberi manfaat. Laqad asraftum fil kufur. Kalian telah berbuat kufur, berlebihan dalam kufur. Fa akhadha ahlul qaryah yasrakhuna wa yutalibuna al-malik biqatl ar-rusul. Marah penduduk itu meminta kepada raja, berteriak supaya segera membunuh ketiga utusan Allah itu. Min ajli ayyardha al-malik, supaya raja itu ridha. Dia meridai mereka. Wa ya'lam annahum yu'ayyiduna fil kufr, dan dia mengetahui bahwa mereka akan menolongnya dalam kekufuran. Wa fi wasati hadhil mauqif, di tengah-tengah kejadian itu, kejadian yang susah itu, ada seorang yang datang dari Aqsal Madinah, wa Habib An-Najjar. Jadi Habib Najjar yang beriman tadi datang, ja'a yas'a wa yunadi 'ala ahli qaryah. Dia datang menyeru penduduk kampung dan negeri itu, ya qaumittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridna ar-rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqadhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Ini Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat ke 20 sampai 24. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan tidak alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah fi dhalalin mubin. Tsumma nadhara ila ar-rusul wa qala lahum. Kemudian dia melihat kepada utusan Allah itu dan berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku atau keimananku. Istami'u ma'akulu. Dengarkan apa yang kukatakan. Litashhadu li yaumal qiyamah. Supaya kalian bersaksi atasku di hari kiamat kelak bahwa aku beriman kepada Allah semata. Dan aku mengikuti kalian. Falamma qala dhalika lirrusul qawma alihi qawmu faqatalu. Kaumnya langsung membunuh orang itu. Ketika mendengar dia bersaksi seperti itu. Kila waqti'uhu 'alaihi bi arjulihim. Ada berpendapat mereka itu diinjak dengan kaki-kaki mereka sampai ususnya keluar dari duburnya sampai mati. Ada mengatakan yang berpendapat innahum kanu yarjumun bil hijarah, mereka merajam dengan batu. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Risa gitu, ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Faqataluhu wa qatalu rusul atsalatsah, mereka membunuhnya dan membunuh ketika rasul yang lain. Waqila innahum lamma aradu qatla Habibin Najjar, ada mengatakan ketika penduduk itu ingin membunuh Habib An-Najjar, rafa'ahu Allah ila sama, Allah mengangkatnya ke langit, wa adkhalahu ila jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini pendapat-pendapat yang mungkin disebutkan dalam kitab tafsir. Qila dukhulil jannah, ini dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Ai falamma mata qala Allahu lahu udkhulil jannah, setelah mati Allah berfirman kepadanya, masuklah ke dalam surga ma'asyuhada Allah, bersama orang-orang yang mati syahid. Jazaan ala syidqi imanik, sebagai balasan bagi kejujuran dari keimananmu. Wa fawzika bisyahadah, dan kemenanganmu dengan mati syahid. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Qala, dia mengatakan, ya laita, seandainya kaumku mengetahui. Jadi setelah mati mengatakan seperti itu. Bima ghafara li rabbi, atas apa yang Allah berikan kepadaku, yaitu Allah beri ampunan kepadaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku sebagai orang-orang yang dimuliakan. Ai falam man dakhala al-jannah, maksudnya ketika dia masuk ke dalam surga, wa ayyana ma akramahu Allahu biha, dan dia melihat apa yang Allah muliakan kepadanya karena keimanannya dan kesabarannya, tamanna ayya'lam qaumu bihali. Dia sangat berharap atau berangan seandainya kaumnya itu mengetahui keadaannya itu, mengetahui kenikmatan yang dia dapatkan. Liya'lamu husna ma'alihi, untuk mengetahui apa endingnya bagi dia itu, akibat yang baik bagi yang dia alami, yang dia dapatkan. Ai ya laitahum ya'lamuna, seandainya mereka kaumku itu mengetahui bisabab alladhi man min ajli ghafarali ghafari dhunubi. Seandainya kaumku tahu apa sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku dan memuliakanku dengan surga yang kekal dan penuh kenikmatan. Adapun penduduk kampung itu, faqad ja'ahum Jibril bisaihah fa'ahlakuhum jami'an. Jibril mendatangi mereka dengan as-saihah, dengan suara yang mekakkan telinga yang keras. Allah hancurkan mereka semuanya. Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun." Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Yasin 28 dan 29. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka mati. Fa'idahum khamidun, itu mereka tiba-tiba langsung mati seperti api. Yakhbiru ta'ala annahu intaqama min qaumi ba'da qatlihim iyyahu ghadban minhu. Allah mengabarkan ya, bahwa Allah itu menghukum kaumnya setelah mereka itu dibunuh karena murkanya, ya, dengan murka ya, kepada mereka. Li'annahum kadzabu rusulah, karena mereka mendustakan rasulnya, bahkan membunuhnya, membunuh wali-walinya. Wa yadhkuru 'azza wa jalla annahu ma anzala 'alaihim min ajli ihlakihim jundan minal malaikah. Dan menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang Allah turunkan kepada mereka untuk menghancurkan mereka itu pasukan dari malaikat. Balil amru kana aysar min dalik, bahkan urusannya lebih mudah dari itu. In kana illa sayhatan wahidah. Jadi Allah tidak menurunkan pasukannya dari malaikat. Cukup Allah itu hanya mengirimkan suara yang keras itu. Fasaha 'alaihim, berteriak kepada mereka, di malaikat Jibril aja dengan satu teriakan, fa'idahum khamidun, mereka langsung mati berkelimbangan. Ay'an akhirihim lam tabqa minhum ruhun tataraddadu fi jasadin, semuanya terbunuh, tidak tersisa satupun, ada nyawa satupun yang hidup yang masih menempel dalam jasad, tidak ada, semuanya mati. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, ba'athallahu ilaihim Jibril alaihi salam, Allah mengutus Jibril kepada mereka. Fa'akhadha bi'adadil bab alladhi li baladihim. Jibril itu mengambil pintu yang ada di negeri mereka itu. Itu di, mungkin di depan negeri mereka, tempat masuknya. Thumma sahabihim, berteriak dengan satu teriakan. Fa'idahum khamidun, mereka langsung seketika mati padam. Ay, qad ukhmidat aswatuhum, suara mereka langsung mati, diam, hening. Bisa kata harakatuhum, gerakan mereka langsung tidak ada, seketika langsung hening. Walam yabqa minhum aynun tutraf, tidak ada satu mata pun yang melihat atau yang terbuka. Ya hasratan alal ibad, ya hasratan alal ibad, ma ya'tihim bi rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu mengolok Allahnya. Ya hasratan ala anfusihim wa nadamatihim yaumil qiyamah, di hari kiamat. Idza ayyanul adzab, saat mereka menyaksikan adab, kaifa dhayyau amra Allah, bagaimana mereka menyia-nyiakan perintah Allah taala. Wa farradu fi jambihi walakin la tanfa'uhum idzakal hasrat fasawfa yalqaunal adzabal alim. Tapi di masa itu sudah tidak bermanfaat lagi. Jadi ketika mereka melihat adab, mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan mengesampingkan perintah Allah, mereka menyesal di hari itu, sudah tidak bermanfaat lagi penyesalan itu. Mayati min rasulin illa kanu bi yastahdiun, mereka olok-olok itu, mereka mendustakan, mengolok-olok, kemudian ingkar kepada rasul yang membawa kebenaran itu. Allah berfirman, awalam yarau kam ahlakna qablahum min al-quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yata'idhu. Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari siapa saja umat yang telah dihancurkan sebelum mereka, yang mendustakan para rasul? Kaifa lam yakun lahum ila dunya raji'ah. Bagaimana mereka itu tidak kembali lagi ke dunia? Fa kaifa hum ya'udun? Kenapa mereka kembali lagi mengulangi itu? Wa in kullu lam jami'ul ladaina muhdharun, wa jami'ul umam, ini seluruh umat yang terdahulu yang dan yang akan datang, saya hadir lil hisabi, mereka akan hadir itu untuk dihisab amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diganjar semua amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Hakata takunu nihayah kulli man kafara billah, inilah ending akhir dari siapa saja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, Allah sebutkan kisah ini sangat panjang sekali ya, dalam lumayan panjang, ayat 13 sampai ayat ke 32 dalam surat Yasin. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, annallaha idza arada khairan bi ahli qaryatin arsala ilaihi man yad'uhum ila Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki kebaikan bagi seluruh penduduk suatu kampung, suatu daerah, maka Allah mengutuskan atau mengutus kepadanya, kepada mereka orang yang menyeru kepada Allah atau seorang dai, supaya apa? Menyembah Allah, mengajarkan bagaimana menyembah Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Jadi kedatangan seorang dai itu adalah anugerah yang besar nih dalam kehidupan di suatu masyarakat nih. Kebalikannya, kalau sampai suatu kaum itu ditinggalkan oleh seorang dai karena pengingkarannya nih, atau karena mungkin tidak diperhatikan sehingga dia harus pergi, maka itu menjadi bencana yang besar, yang tidak ada lagi yang bisa mengajarkan agama di dalamnya. Nih, ini adalah pertanda baik dari Allah ketika seorang didatangi oleh seorang dai yang menyeru kepada Allah yang jujur. Yang kedua, anna da'wah ar-rahimah tu'ti thamrataha fi asra'i waqt. Dakwah yang rahim atau dakwah yang dipenuhi dengan kasih sayang, didasari dengan kasih sayang, itu akan memberikan buah dengan waktu yang cepat. Nah, ini ya terkadang iya, terkadang tidak juga. Tapi dakwah utamanya adalah mengedepankan sifat rahmah, kasih sayang. Allah azza wa jalla yu'ayyidu rasulahu bil mu'jizah. Allah Subhanahu wa taala itu membantu, mengutus rasulnya, itu menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat, min ajli ayya'rifan nas qadrahu, supaya manusia mengetahui kedudukan mereka sebagai seorang nabi. Wa ayyastajibu li da'watihim, supaya mereka juga menerima dakwah mereka dengan mukjizat itu, karena mukjizat suatu hal yang aneh yang terjadi di dunia ini nih, atau kharik al-adah, luar biasa, di luar kebiasaan, maka mereka seharusnya percaya dengan mukjizat itu, kecuali orang yang tetap ingkar. Yang keempat, an-da'iyah az-zaki huwa alladhi ya'rif kaifa yadkhul ila qulubin nas. Seorang dai yang cerdas adalah yang mengetahui bagaimana cara masuk ke dalam hatinya manusia, bisa menembus hatinya manusia, min ajli ayakhudha bi'aidihim ila mawdhatillah, supaya dia bisa menggandeng mereka yang dia dakwah ini kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah itu butuh ada fikih dakwah, ada banyak cara, banyak hal yang perlu dipelajari oleh seorang dai supaya sukses dalam berdakwah. Yang kelima, anna da'iyah qad yubtala bisababi da'wati. Terkadang orang yang berdakwah di jalan Allah itu diuji dengan dakwah, dengan sebab dakwahnya itu. Fa'alihi ayyasbir wa yahtasib, maka hendaknya dia bersabar dan mengharapkan ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dakwahnya itu. Sabar, karena itu adalah ujian bagi orang yang berdakwah. Yang beriman saja itu diuji, apalagi mengajak kepada keimanan. Yang keenam, annal muslim la budda ayyakul kalimat al-haq. Seorang muslim harus mengatakan perkataan yang hak, yang benar. Wa ayyansura akhahul muslim, dan membantu saudaranya sesama muslim. Wa la yatrukuhu liman yadhlimuhu, tidak liman yadhlimuhu, tidak membiarkannya seorang muslim itu untuk dizalimi oleh orang lain. Falaqad ra'ayna kaifa anna habib Najjar, kita mengetahui bagaimana Habib Najjar ja'a min aqsal madinah, datang dari kota yang jauh, linusrati al-mursalin, untuk menolong para rasul tadi. Jadi dia ya, bukan menolong, tapi apa? Membantunya untuk menyampaikan kepada umat. Bahkan dia mengakui keimanannya di hadapan kaumnya dan membenarkan rasul itu di hadapan kaumnya dan di hadapan raja. Yang ketujuh, anna akhibatal umam al-kafirah wa khimah fid dunya wal akhirah. Yang terakhir adalah pelajaran yang ada di setiap kisah, Yang kita pelajari ya, setiap sore di bulan Ramadan ini hampir di semua kisah ada ini, bahwa hukuman akibat endingnya bagi umat-umat yang kafir ya, atau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kehancuran di dunia dan di akhirat. Nah, itu adalah sunnatullah azza wa jalla yang terjadi di muka bumi ini, bahwa orang yang kufur kepada Allah itu pasti akan mendapatkan kehancuran, apakah di dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah menjaga keimanan kita dan kita tak meninggal dalam keadaan muslim, dan menjaga masyarakat kita, orang-orang sekitar kita tetap beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sekian kisah yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Mungkin di Solo dan sekitarnya ini sudah tiba waktunya untuk berbuka. Kita di sini yang ada di Banyumas ini mungkin masih sekitar 5 menit lagi. Nih, kita ucapkan selamat berbuka. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.